Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Buka halaman 14, kita mengulangi sedikit ad-darsus salis, pelajaran ketiga. Pelajaran yang ketiga. Sudah? Absennya ditandatangani atau diconteng ya. Pelajaran yang ketiga ini tentang tanwin dan tentang alif lam ya. Tentang tanwin dan tentang alif lam. Secara umum atau kebanyakan kalimat itu kalau dia pakai alif lam, otomatis dia juga bisa pakai tanwin ya. Kalau kalimat tersebut pakai alif lam, maka dia juga bisa pakai tanwin. Seperti kalimat al-kitabu, dia pakai alif lam, otomatis dia juga bisa pakai tanwin. Kitabun. Dan tidak mungkin satu kalimat itu dia pakai alif lam dan juga pakai tanwin. Itu tidak bisa. Kita baca baitun, rumah. Al-baitu, rumah ya. Kemudian kitabun, al-kitabu, kitab. Qalamun, al-qalamu, pulpen atau spidol. Jamalun, al-jamalu, onta. Jamalun, al-jamalu, onta. Kemudian contohnya adalah al-qalamu maksurun, pulpen itu atau pulpen tersebut hancur. Nah, jika kalimat itu pakai alif lam, maka dia disebut kalimatnya ma'rifah. Kalimatnya ma'rifah ya. Contohnya tadi adalah al-qalamu maksurun. Ketika kalimat itu pakai alif lam, maka dia namanya ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah. Bukan ma'rifah ilmu tauhid ya, ini ma'rifah menurut ilmu bahasa Arab. Ma'rifah maksudnya dia pakai alif lam, maka kalimat tersebut sudah diketahui. Maka kalimat tersebut sudah diketahui atau sudah tahu yang dimaksud pulpen apa. Contoh, di hadapan kita ada pulpen satu. Ada pulpen satu. Lalu jar ulun, pulpennya baru. Lalu kemudian kata ulun, al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Pulpen tersebut baru atau pulpen itu baru. Nah, yang dimaksud dengan pulpen itu apakah semua pulpen? Tidak, tapi pulpen yang ada di hadapan ulun. Maka itu dinamakan ma'rifah. Pulpen tersebut sudah kita ketahui apa yang dimaksud dengan pulpen tersebut. Contoh seperti kita ya. Kita hari ini belajaran seperti biasa bahasa Arab di masjid. Ulun tidak menyebutkan masjid Imam Syafi'i. Tidak menyebutkan masjid Imam Syafi'i. Ketika ulun sebutkan, kita hari ini seperti biasa belajar jam 10 bahasa Arab di masjid. Masjid tersebut masjid apa? Masjid Imam Syafi'i. Nah, bagaimana ulun membahasakannya? Hari ini belajaran seperti biasa bahasa Arab fil masjid. Nah, ini kan panjang sebelumnya. Langsung ke intinya saja. Fil masjid. Nah, ketika ulun sebutkan masjid, maka dia harus pakai alif lam. Kenapa? Karena masjid tersebut adalah khusus tertentu, yaitu Masjid Imam Syafi'i. Ini disebut kalimatnya adalah ma'rifah. Kesini kembali ke ma'rifah. Dia sudah diketahui. Ma'rifah artinya sudah diketahui. Maksud dari masjid tersebut. Nah, jadi kalau dia pakai alif lam, maka dia adalah ma'rifah. Sudah diketahui di otak kita benda tersebut apa, atau benda tersebut apa namanya, sudah diketahui. Seperti contoh lain, di hadapan ulun ada kitab, dan kitabnya misalnya baru ya, lalu jar ulun al-kitabu jadidun, kitab itu atau kitab tersebut baru. Yang ulun maksud itu kitabnya adalah kitab yang di hadapan. Nah, jadi fungsi alif lam itu adalah menunjukkan makna yang tertentu. Kalimatnya bukan semua kitab atau semua pulpen. Maka ini disebut ma'rifah. Kalimatnya ada alif lamnya, maka dia disebut ma'rifah. Jadi pulpen tersebut sudah tertentu, sudah khusus apa yang kita maksud. Contoh yang kedua, al-babu maftuhun, pintu terbuka. Contoh pintu masjid terbuka, lalu ulun berbicara kepada Abu Muslim misalnya. Abu Muslim, al-babu maftuh, pintu itu terbuka. Maka ketika ulun sebut pintu itu terbuka, yang dimaksud adalah pintu masjid, bukan pintu ta'ud, bukan. Karena ulun memakai kalimat alif lam. Kemudian al-waladu jalisun, anak itu atau anak tersebut duduk. Nah, ada kenanakan seikung, lalu kata ulun al-waladu jalisun, anak tersebut duduk. Yang ulun maksud anak yang itu, bukan anak yang lain. Wal mudarrisu waqifun, dan guru tersebut atau guru itu waqif, berdiri. Waqifun, berdiri. Ada seorang guru yang berdiri, ustadz misalnya, ustadz Khairullah. Ketika ulun menyebutkan guru itu berdiri, maka yang dimaksud guru tadi adalah ustadz Khairullah. Dia tertentu kalau dia pakai alif lam. Kemudian contoh-contoh yang lain di bawahnya, al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Nah, contoh ada pulpen dan kitab di hadapan ulun. Lalu kata ulun al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Kitab tersebut baru, kitabnya hanyar, wal qalamu qadimun, dan pulpennya lama. Pulpen yang ulun maksud adalah yang di hadapan ulun. Jadi kalau dia pakai alif lam, maka maknanya terkhusus atau tertentu. Kemudian al kursiyu maksurun, kursi tersebut patah atau hancur. Dia udah kenanakan misalnya bergayaan, patah, hancur kursinya. Lalu kata kita al-kursiyu maksurun, kursi itu atau kursi tersebut patah. Al-ma'u baridun, nah contohnya ada di hadapan ulun banyu. Kata ulun lawan kameramen, al-ma'u baridun, banyu tersebut dingin. Jadi yang maksud banyu ini bukan banyu yang di belakang puuduan kada, tapi banyu yang ada di hadapan ulun. Ini yang dimaksud dengan kalimat tersebut ada alif lamnya. Kemudian nomor 7, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah tersebut dekat. Nah, berarti ini rumah rumah yang sudah dimaksud oleh si yang berkata. Entah rumah temannya atau rumah siapa, rumah itu dekat dan masjid jauh. Nah, masjid ini juga tergantung yang mengucapkan. Apakah dia yang di otaknya adalah masjid Imam Syafi'i, karena dia adalah jamaah situ, maka yang dimaksud dengan masjid ini adalah menjadi tertentu karena dia pakai alif lam. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat dan masjid jauh. Nomor 9, al-labanu harun, susu itu panas. Langsung diperah dari sapinya masih hangat, lalu kata kita al-labanu harun, susu itu atau tersebut panas ya. Atau dijarang misalnya susunya, kemudian panas. Kemudian sampingnya sebelah kiri nomor 2 ya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Himar keledai. Keledai itu kecil dan kuda besar. Ini di hadapan kita pergi ke kebun binatang, hadiqatul hayawan. Ada keledai, ada di sampingnya kuda. Lalu kita tunjuk al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Nah, jadi kalau pakai alif lam maka keledainya tertentu. Ya, yang kita maksud yang ada di hadapan kita, bukan keledai yang lain. Kemudian bawahnya al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Kita bawa sapu tangan, kemudian ada orang yang hendak meminjam di hingusan misalnya, lalu kita katakan al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Bukan sapu tangan yang lain umum, enggak. Tetapi dia terkhususkan, ya, kita tentukan. Kemudian yang bawahnya al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Kita melihat bulan, ya. Bulan cuma satu, ya. Kemudian kita katakan al-qamaru jamilun. Apa? Bulan itu indah, bagus, ya. Jamil, indah atau bagus. Kemudian bawahnya al-hajaru saqilun wal waraqu khafifun. Batu itu berat, saqil berat. Wal waraqu khafifun, dan daun itu ringan. Waraq artinya daun. Khafif ringan. Batu itu berat dan daun itu ringan. Kemudian yang terakhir al-qamisu nadhifun. Baju itu bersih. Baju itu bersih. Perhatikan lagi. Kalau kita lihat, cermati contoh dari nomor 1 sampai nomor 10. Seperti contohnya tadi al-qamaru jamilun. Nomor berapa? Nomor 6, ya. Al-qamaru jamilun. Artinya adalah bulan itu indah. Tatkala kita membuat jumlah yang sempurna yang bisa dipahami maknanya, maka kalimat yang pertama harus pakai alif lam dan kalimat yang kedua pakai tanwin. Maka maknanya sudah sempurna. Pulpen. Bulan itu indah. Salah seandainya kita katakan al-qamarul jamilu, maka maknanya tidak sempurna. Kalau kita pakai alif lam dua-duanya, maka maknanya tidak sempurna. Jadi maknanya adalah bulan yang indah itu apa? Tidak sempurna. Tetapi kalau satunya pakai alif lam, yang keduanya pakai tanwin, maka maknanya sempurna. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Dan juga ini jangan pakai tanwin. Dua-duanya pakai tanwin juga maknanya tidak sempurna. Makanya perhatikan 1-10. Al-kitabu jadidun. Kalimat pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Al-kursiyu maksurun, sama. Al-ma'u baridun. Kalimat pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Maka maknanya sempurna. Tamarin, latihan. Tamarin, ya. Kalau bahasa Inggrisnya tamarin apa? Artinya apa namanya? Gula Jawa. Apa? Asam kamal. Tamarin. Tamarin, ya, asam kamal, ya. Tapi tamarin ini artinya adalah latihan. Satu, iqra, bacalah. Waktub dan tulislah. Ma'adopti awakhiril kalimat, disertai ditulis juga akhir-akhir kalimatnya. Jadi ini pian baca, kemudian huruf terakhirnya pun juga dikasih harokat. Kalau masjid itu kan tidak dikasih harokat akhirnya apa? Masjidunkah, jidankah, jidinkah, ya. Tapi ini kita baca sebagaimana yang biasa saja, yang dommah saja, agar membedakan bagaimana bacaan yang pakai alif lam dan bacaan pakai tanwin, ya. Absennya sudah. Ini ada yang bakalan datang lagi enggak? Kayaknya ada, ya. Ya. Ada kasyful hudur? Ada PR kah? Enggak ada. Kasyful hudur apa namanya? Oh, PR ada, ya? Kemarin ada disuruh PR enggak? Ada jelas apa? Aku reda kah? Kesungsungan PR. Ya. Oh, banyak yang hadir. Ya, baca ya. Contoh masjidun. Nah, cuma itu saja masjidun satu-satu. Kalau dosa pakai meker apa juga, ini ringkas saja, tapi dinyaringi sedikit. Dari tengah Ummu Fitria, ada? Belum hadir, Ustaz. Belum hadir. Ummu Az-Zahra, Az-Zahra, ada? Ya, coba baca masjidun, nah di sampingnya apa? Masjidun, sampingnya? Al-Masjidun. Ya, Masjidun dan Al-Masjidun. Ini cuma latihannya bagaimana membaca antara yang pakai tanwin dengan pakai alif, alif lam. Masjidun. Nah, salah kalau dibaca Masjidu ya, tanpa tanwin. Kalau dia pakai alif lam maka dibaca Al-Masjidu. Salah kalau dibaca Al-Masjidun ya. Al-Masjidun, ya. Dua-dua ya. Berikutnya Ummu Arya. Langsung dua kalimat di sampingnya. Ummu, enggak ada. Ummu Hiros? Belum. Ummu Ibrahim? Dua kalimat di sampingnya. Langsung dua. Al-ma'u ma'un. Artinya ma'un. Ya, artinya apa? Air atau banyu ya. Al-ma'u ma'un. Ya, sudah. Ummu Faris, dua kalimat langsung sampingnya. Ya, al al-baitu babun. Al-baitu artinya rumah. Babun. Babun? Pintu. Pintu, ya. Ummu Zahra ada? Ummu Mahesa. Setelahnya. Dua langsung dua kalimat. Kolamun al-kolamu. Lanya kada panjang. Kolamun. Kolamun al-kolamu. Artinya? Pena. Pena atau pulpen ya. Ya, di bawahnya, di bawah masjid Ummu Bela. Di bawah ke sebelah kanan. Sebentar Ustaz. Yang mana yang mana? Di bawah masjid. Oh, al-kalbun al-kalbu ya. Kalbun. Ya, al-kalbu dan kalbun. Ya. Anjing. Anjing, ya. Kemudian Ummu Faqih. Dua berikutnya. Qamisun waladun. Waladun. Ya, artinya qamisun baju, waladun anak laki-laki. Ya. Kemudian Mbak Ratna. Dua berikutnya. Al-hajaru al-waladu. Artinya batu dan anak kecil. Ya. Kemudian Ummu Syeril. Ada? Ummu Abdurrahman. Dua berikutnya. Mbak Anita atau Ummu Abdurrahman. Ya, berikutnya. Himarun al-himaru. Ya. Artinya? Keledai. Ya. Mbak Lida. Enggak ada. Rizka Norlianti. Ada? Ya. Dua bawah. Al-hisanu hisanun. Ya, al-hisanu dan hiso? Hisanun. Hiso? Hisanun. Ya, pakai tanwin ya, hiso, hisonun. Bukan hisonu tapi hiso, hisonun. Ya, artinya? Artinya apa? Kuda. Kuda. Nah, perhatikan, kan hison artinya kuda ya. Artinya kuda. Perhatikan. Ulun ingin menjelaskan lagi yang pakai alif lam dan tanpa alif lam. Pertama pakai alif lam, al-hisonu. Yang kedua pakai tanwin. Nah, ini dulu. Kuda ya. Nah, ketika ulun menyebutkan al-hison, maka ulun tahu kuda yang dimaksud itu kuda. Kudanya seperti apa? Contoh di hadapan ulun ada kuda. Maka yang maksud ulun al-hison adalah kuda tersebut, bukan kuda umum, semua jenis kuda kada. Ini maksud kalau dia pakai alif lam. Kemudian kalau ulun ucapkan hisonun, maka maknanya adalah kuda, semua kuda ini masuk di sini. Tidak ulun tentukan mau kuda ini, mau kuda dimanapun ya. Kuda di kebun binatangkah, dimanakah, maka dia kalimatnya umum. Seekor kuda, tidak ulun tentukan kudanya di mana dan kudanya apa. Tapi kalau pakai alif lam, maka kudanya tertentu ada di hadapan ulunkah atau ulun tunjukkah kudanya, maka dia pakai alif lam. Tapi kalau kudanya umum, artinya tidak ulun tentukan, maka pakai tanwin. Nah, sama seperti peribahasa kita, bahasa Indonesia. Saya pergi melewati sebuah kampung. Saya pergi melewati sebuah kampung. Nah, sebuah kampung ini pakai tanwin kah, pakai alif lam kah? Saya melewati sebuah kampung, kemudian saya sholat di kampung tersebut. Itu pakai alif lam kah, pakai tanwin kah? Ada yang pakai alif lam, ada yang pakai tanwin. Itu kalimat yang pertama. Lalu kata ulun kalimat yang berikutnya, saya pergi melewati kampung tersebut dan saya sholat di situ. Yang pertama pakai apa? Yang pertama pakai tanwin, yang kedua pakai alif lam. Ulun tidak menentukan kampung mana, karena ulun kada tahu ini kampung apa, ulun kada tahu ngarannya. Lewat langsung sholat di situ. Makanya kata ulun, saya pergi ke sebuah kampung dan sholat di situ. Kalimat yang kedua, saya melewati kampung tersebut. Nah, berarti ulun tahu kampung yang dimaksud itu kampung apa. Bukan kampung umum yang ulun tidak tahu itu kampung apa. Nah, itu jadi kalau kampung tersebut tidak sebuah kampung tidak dikhususkan, tidak ditentukan, maka itu pakai tanwin. Tapi kalau sudah ditentukan kampung itu kampung apa, maka itu pakai alif lam. Ya. Kemudian latihan yang berikutnya, ikra waktub, baca dan tulislah. Nah, ini pian baca aja ya. Ini sudah lewat pelajaran terdahulu, kosakata seperti ini ya. Tinggal pian barisi, kasih harokat. Kita belajar kitab kuning, kitab gundul ya. Jadi harus bisa dikit-dikit. Berikutnya, tapi ulun acak ya, kada berurutan. Berurutan karena pian langsung ini jar, padahal kada. Siapa? Ibu Sekarsih ada? Belum. Mbak Yunita Purnamasari ada? Nomor 3. Baca barisnya atau harokatnya semuanya disebutkan. Al-Qamisu Wasihun. Artinya? Baju itu kotor. Baju itu kotor. Nah, ketika kita mengucapkan baju itu kotor, kita tahu baju tersebut baju apa? Ya, misalnya di tangan kita baju rigat, baju anak habisnya main bola misalnya. Kita andak di tangan kita, lalu kata kita al-qamisu wasikhun, baju itu atau baju tersebut kotor. Sudah tertentu. Kemudian berikutnya Mbak Desi atau Mbak Yola nomor 2. Ya, artinya guru itu baru. Nah, contoh misalnya ada guru yang masuk di SD kita, ya. Lalu kata kita guru laki-laki ya. Lalu kata kita guru itu baru. Bukan semua guru, tapi kita terkhususkan atau kita tentukan guru SD tersebut. Karena kita kada tahu ngaran sidin, al-mudarrisu jadi guru tersebut atau guru itu baru. Kita sudah tentukan siapa gurunya. Kemudian yang berikutnya Mbak Asti Rahma Fitri nomor 1. Enggak ada. Oh iya. Ibu Hajah Siti Fauziah, enggak ada juga. Ada? Ada. Ya, nomor 1. Ya. Kalau ada alif lam, kada mungkin pakai tanwin. Al. Tanpa alif, tanpa tanwin. Ya. Ya. Ya. Jadi kalau ada alif lam, maka kada boleh pakai tanwin lagi. Al-maktabun. Nah, salah. Cuma al-maktabu, ya. Al-maktabu maksurun. Nah, kalimat kedua enggak ada alif lamnya, maka dia pakai tanwin. Al-maktabu maksurun. Artinya apa, Ibu? Ya. Meja itu rusak. Ya, meja itu rusak. Ya. Kemudian Ummu Kanaya atau Mbak Desi nomor 5. Al masjidu maftuhun. Ya, artinya masjid itu terbuka. Ya, masjid itu terbuka. Kemudian Ummu Zaki nomor 9. Nomor 9. Al-Qamaru Ba'idun. Artinya bulan itu apa ya? Jauh. Ya, bulan itu jauh atau bulan tersebut jauh. Dari atas Umunada agak panjang ini nomor 8. Nah. Ya. Itu nomor 8 apa? Al-imamu al-muhandisu. Ya, ini belum lewat ditulis. Al-muhandisu. Oh, beda. Di buku pian apa? Al-imamu. Oh, ada enggak di bukunya ini? Al-muhandisu. Al-muhandisu jalisun. Ya. Wal-mudarrisu waqifun. Oh, kalau di kitab pian al-imamu ya? Iya. Oh, iya ya. Jadi di kitab ulun ini al-muhandisu. Artinya adalah arsitektur. Arsitektur. Orang yang membuat bangunan, apa namanya? Gedung, itu arsitektur bahasa Arabnya al-muhandisu. Seorang arsitektur. Ya, kalau ya buku lain mungkin al-imamu ya. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun, artinya apa? Arsitek itu duduk dan guru itu berdiri. Ya, dan guru itu berdiri. Kemudian Ummu Qanita atau Mbak Yulia nomor 6. Kabi? Bukan kabiron, kabi? Kabi? Kabirun ya. Penarun kabirun. Kabirun. Ya. Berarti telinga ulun toh. Al-hajaru kabirun. Artinya apa? Ya, batu itu besar. Kemudian Ummu Daffa nomor 10. Artinya Ya, sapu tangan itu bersih. Mindil ini bisa sapu tangan atau serbet. Ya, serbet itu juga namanya sapu tangan. Tisu juga disebut mindil ya. Tisu itu mindil. Tisu yang kertas itu namanya juga disebut mindil. Entah kain kah, kertas kah, maka disebut mindil. Kemudian yang berikutnya Ummu Azlan nomor 4. Artinya ya. Kemudian Ummu Salsabila atau Ummu Fauzan nomor 7. Baridun wal ma'u harun. Ya. Artinya susu itu dingin dan air itu panas. Jadi harun, ro-nya pakai tasydid. Oh. Harun panas, ya. Nah, bisa sudah baca kitab Gundul dua kalimat ya. Pengamatan. Bawahnya imla'il faragha. Perhatikan harokatnya. Ini kan enggak berharokat, bisa pian harokati. Imla'il faragha. Imla'il faragha fima yali. Fima yali. Biwab'il kalimati. Biwab'il kalimati. Al-munasibati. Al-munasibati. Minal kalimatit taliyati. Minal kalimati at-taliyati. Artinya imla'il farog, isilah yang kosong. Nah, kan ada yang kosong itu. Imla'il farog, isilah yang kosong. Fima yali, yang akan datang. Fima yali, yang akan datang. Biwab'i, dengan meletakkan. Biwab'i, dengan meletakkan. Bahasa Banjarnya ma'andak. Dengan meletakkan al-kalimatil munasibah, kalimat yang sesuai. Kalimat yang sesuai. Minal kalimat italiyah, dari kalimat-kalimat berikut. Dari kalimat-kalimat berikut. Nah, jadi ada di situ kosakata ada 6. Nah, yang kosongnya yang mana yang cocok dimasukkan? Ya, yang cocok dimasukkan atau diletakkan. Ya, latihan lagi. Ummu Hanania nomor 2. Al-babu. Nah, kawannya apa yang cocok untuk al-babu? Tinggal pilih yang di atas. Ya, artinya ya, pintu itu terbuka. Ummu Ghania nomor 4. Nah, ya. Nomor 4. Ya, al-waraku. Ya, artinya ringan, ya. Al-waraku khafifun, daun itu ringan. Pasangannya khafif, ringan. Karena mungkin barat ya. Kemudian Ummu Abid. Ummu Abid nomor 1. Ah, enggak ada. Oh ya. Ummu Arfa. Nomor 1. Al-hajaru saqilun, artinya ya, batu itu berat ya, batu itu berat. Ummu berikutnya Ummu Khansa nomor 5. Nomor 5. artinya ya, cepot tangan itu kotor. Sebenarnya bisa juga kita apa namanya, kita sesuaikan dengan kalimat jamil ya, dengan kalimat jamil. Tetapi nanti kalimat yang lain tidak cocok ya. Ya, jadi kan bisa kita ungkapkan al-mindilu jamilun, sapu tangan itu indah, bagus, bisa. Tetapi yang cocok adalah kotor, karena akan dia kalimat yang lain ada yang sesuai dengan kalimat jamil. Ummu Khansa nomor 6. Ah, sudah. Ummu Khansa sudah. Oh. Berarti tadi ulun tuh kedua kah di sini namanya? Oh, tadi sudah. Ummu Fawas. Ada? Nah, ya. Nomor 6. Artinya ya, Ummu Al-Fata ya, Ummu Al-Fata ya. Nomor 3. Ya, artinya ya, insyaallah ya, bisa sudah membaca kitab. Kemudian berikutnya latihan lagi. Perhatikan artinya imla'il faragho fi ma yali, imla'il faragho fi ma yali biwab'i kalimatin munasibatin, kalimatin munasibatin ya. Nah, ini pian isi dengan kalimat yang cocok ya, yang cocok tanpa ada pilihannya, tanpa ada pilihannya. Nomor 1, nazifun artinya apa? Bersih. Nah, pian cari apa yang bersih, terserah, yang penting cocok ya. Nomor 1 berikutnya adalah Ummu Yasar. Apa yang cocok untuk kalimat bersih? Al ya, nazi al-mindilu nomor 1 ya, al-mindilu nazifun artinya apa? Ya, bagus, sapu tangan itu bersih. Kemudian Ummu Afif nomor 3, baridun dingin. Nah, yang dingin itu apa? Banyak kan, bukan cuma banyu aja yang dingin, udara kah atau apakah? Silahkan yang lain. Ya, artinya. Nah, kalau teh bahasa Arabnya apa teh? Teh kada diminum dingin. Teh bahasa Arabnya asyayu. Asyayu. Asyayu. Syai itu artinya teh. Asyayu baridun, teh itu dingin. Kemudian nomor 2, maksurun, pecah atau hancur. Nah, biasanya pecah atau hancur itu apa? Terserah. Kalau ada kosakata yang lain silahkan. Berikutnya Ummu Fadil. Ya. Masjid itu hancur, bisa kena gempa, hancur masjidnya. Tapi jangan masjid yang lain. Kosakata yang telah lewat aja. Ayah, apa? Rumahkah? Anakkah, anak hancur, barangnya apakah? Yang penting sesuai maknanya. Pintukah, bisa. Pintu masjid apa? Bebas, yang penting maknanya cocok. Ya? Al-babu ya. Maksurun. Ya, al-babu maksurun. Pintu itu pecah. Pecah atau hancur. Jadi jangan pakai babun ya, pakai tanwin tapi pakai alif lam. Kalimat keduanya baru pakai tanwin. Kemudian Ummu Rikoni nomor 4. Qaribun artinya apa? Qarib dekat ya. Apa yang dekat itu? Nah, terserah. Apakah itu? Nah, entah benda hidup, makhluk hidup atau benda mati atau apakah dekat? Atau pian kaitkan ke tauhid, Allah itu dekat. Nah, tapi yang lain. Maktabu al-maka tanya kada panjang al-maktabu qaribun ya, al-maktabu qaribun artinya apa? Meja itu dekat ya, meja itu dekat. Ya. Kemudian nomor 6, waqif artinya berdiri ya, artinya berdiri. Ummu Muna berdiri ya. Entah nama orang kah atau profesi kah, ustadz kah, muhandis imam kah, muhandis kah, nah itu bisa. Atau meja kah berdiri, kursi kah berdiri, nah bisa. Ya, waqif berdiri. Al-mudarisu. Sebentar. Ro-nya pakai tasydid. Al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun artinya apa? Guru itu berdiri ya, guru itu berdiri. Nah, contoh ulun berdiri, kalau pian menunjuk ulun, al-mudarrisu waqifun, guru itu berdiri. Nah, guru yang dimaksud siapa? Apakah guru yang lain? Itu ulun. Itu maksud dari al tadi yang ada alif lamnya, al-mudarrisu. Dia maknanya khusus tertentu siapa yang dituju. Kemudian nomor 5, ba'idun artinya jauh ya, artinya jauh. Ummu Fitria. Diulang dari awal. Ada orangnya? Ummu Fitria. Iya, tadi ya. Safwan. Diulang lagi. Ba'idun, jauh. Pian kalau ada kosakata yang lain di luar dari ini silahkan. Ini memperkaya kosakata kita. Silahkan kalau ada yang lain. Ba'idun, jauh. Terserah mau benda mati atau benda hidup bisa, makhluk hidup. Ya. Oh, enggak ada kah? Di sini Banu be. Oh iya, salah. Kemudian Ummu Az-Zahra nomor 5, ba'idun, jauh. Al-qamaru ba'idun artinya kalau matahari, apa bahasa Arabnya matahari? Syamsun ya. Nah, tapi pakai alif lam. Asy-syamsu. Matahari itu jauh. Asy-syamsu ba'idun. Asy-syamsu ba'idun. Matahari itu jauh. Kemudian Ummu Arya ada? Ada. Ghaibah. Ummu Hiras datang? Belum. Bahasna? Belum. Ummu Ibrahim nomor 8, kabirun, besar. Apa yang besar? Banyak contohnya, benda mati banyak. Al-masjidu kabirun ya, artinya ya, masjid itu besar. Kemudian Ummu Faris nomor 7, Jalis, duduk. Bisa pian nama-nama binatang ya, bisa yang sudah kita hafal kayak kuda, keledai. Kan itu mereka bisa duduk ya. Bisa. Unta kah? Bisa. Jalis, duduk. Al-kitu ya. Jalisun. Al-kit pakai tanwin taunya. Al-kitu jalisun. Ya, bagus. Al-kitu jalisun. Kucing itu duduk. Nah, di hadapan kita ada kucing. Lalu kata kita al-kitu jalisun. Kucing itu duduk. Kemudian nomor 9, qadimun, lama. Lama itu benda ya, bendanya lama, bendanya lama. Nah, carikan benda-benda yang lama lawan kata baru. Ummu Faris, Ummu Zahra, ada? Mbak ini ada? Ummu Mahesa. Nomor 9, qadimun, lama. Lawan kata dari baru. Cari aja benda-benda. Ya, al-qamisu. Al-qamisu qadimun. Bagus. Baju itu usang. Usang ataulah lama, lawas sudah kada hanyar. Ya, nomor berikutnya terakhir nomor 10. Jadidun artinya baru. Ini bisa santri baru, mahasiswa baru, ustadz baru, atau benda-benda mati ya. Ummu Bella. Ya, silakan. Al-qalamu jadidun. Ya, artinya ya. Nah, bawahnya al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru yang disebutkan sebelumnya. Al-qamaru artinya bulan. Ya, bulan. Jadidun baru. Qadimun lama. Wasikhun kotor. Nazifun bersih. Harun panas. Baridun dingin. Contoh udara itu panas, bahasa Arabnya apa? Udara. Ada yang tahu? Al-hawa bisa. Satu lagi al-jawu. Nah, bisa al-hawa'u atau al-jawu. Al-hawa'u, hawa, udara. Atau al-jawu, udara juga. Al-hawa'u harun, udara itu panas. Ya. Kalau cuaca beda lagi. Cuaca beda lagi. Kemudian baridun, dingin. Sogirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka atau dibuka, sama saja. Maksurun, pecah atau hancur. Ini sesuai bendanya ya. Kalau bendanya dari kayu, hancur. Kalau dari kaca, pecah. Misalnya kaca itu pecah. Nah, kaca bahasa Arabnya apa kaca? Ini kosakata sedikit ya tambahan. Az-zujaju. Az-zujaju artinya kaca. Az-zujaju artinya kaca. Kaca itu pecah, nah, bahasa Arabnya az-zujaju maksurun. Ya, maksurun. Kalau kursi, nah, kursi bukan pecah tapi hancur. Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu hancur. Kemudian saqilun berat. Saqilun berat. Contoh tubuhku berat, awakku berat, bahasa Arabnya apa? Jismi saqilun, badanku berat. Sebaliknya, badanku ringan, hampul. Jismi khafifun, awakku ringan, hampul. Jamilun, nah ini juga tergantung kalimat yang disandarkan. Bisa kalau manusia, kalau laki-laki tampan, kalau perempuan cantik, kalau pemandangan indah, kalau benda seperti pulpen itu bagus atau baik ya, jamil. Jadi apa namanya, tergantung disandarkan kepada kalimat apa. Contoh pemandangan itu indah. Al-manzaru jamilun, pemandangan itu indah. Al-waladu jamilun artinya apa? Al-waladu jamilun, anak itu bungas, ya. Waqifun berdiri, waqifun berdiri, jalisun duduk, ya. Jalisun duduk. Nah, kemudian kosakata yang baru lagi, ya. Perhatikan bawahnya, najmun an-najmu artinya bin bintang. Jadi penulis apa nama ingin menekankan lagi yang pakai tanwin dan yang pakai alif lam. Najmun dan an-najmu artinya bin bintang. Dikun ad-diku ayam jantan. Diku dan dikun ayam jantan. Rajulun ar-rajulu seorang laki-laki dalam kurung dewasa. Ya, rajul laki-laki dewasa. Talibun at-talibu siswa atau mahasiswa. Ya, siswa atau mahasiswa. Jadi talib itu di atas tilmid. Urutannya, jadi kalau tilmid itu lebih identik kepada santri, ya. Tilmidun santri. Tapi kalau mahasiswa itu talib. Mahasiswa atau talib. Jadi itu sedikit perbedaan. Kemudian bagaimana contohnya najmun tadi, bintang, dikun, ayam, jantan menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Perhatikan ini kosakata yang baru lagi, halaman 17. An-najmu ba'idun artinya bintang itu jauh. Bintang itu jauh. Kita menunjuk bintang, satu bintang misalnya. Lalu kata kita an-najmu ba'idun. Bintang itu jauh, bukan bintang-bintang yang lain, tapi bintang yang kita tunjuk. Makanya pakai alif lam, dia khusus ma'rifah. Nomor dua, ar-rajulu waqifun. Laki itu, lelaki itu berdiri. Lelaki itu berdiri. Misalnya ada Pak Saipullah. Lalu Sidin kada tahu ngaran Sidin siapa, ngaran Pak Saipullah siapa. Lalu ada orang yang mengucapkan ar-rajulu waqifun. Lelaki itu berdiri. Maksudnya siapa? Pak Saipullah. Kemudian nomor tiga, as-sukkaru hulwun. Nah, gula itu manis. Gula itu manis, hulwun. Ini pian kias ke lain. Seperti madu itu manis, bahasa Arabnya al-asalu hulwun. Teh itu manis, asyayu hulwun. Apalagi kiaskan ke yang lain, ya. Makanan, makanan itu manis. At-ta'amu hulwun, ya. Banyak contoh yang manis. Kemudian nomor empat, at-talibu maridun. Siswa itu sakit. Contoh mamanya Arfa bepadah, anak ulun garing. Lalu ulun mengkabarkan lawan Riyandi. Lalu kata ulun, siswa tersebut garing. Nah, siswa tersebut itu siapa? Arfa. Kata ulun, at-talibu maridun lawan Riyandi. Siswa itu garing. Siswa itu garing. Maridun artinya garing atau sakit. Kemudian nomor lima, adiku jamilun. Nah, bukan tampan, ya. Ayam jago itu tampan, enggak. Ayam jago itu indah, ya, bulunya bagus misalnya, maka diterjemahkan dengan indah. Ayam jago atau jantan itu indah. Lima, ad-daftaru jadidun. Buku itu baru. Daftar, buku. Artinya buku. Buku itu baru. Nah, nama yang lain dari buku ada juga selain daftar, ya. Yaitu kurro satun. Itu juga buku. Kalau Bapak sedikit tambahan. Sinonimnya atau persamaan katanya kurro satun juga artinya buku. Kurro satun. Kemudian at-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Bukan tajir bahasa Indonesia, ya. Dia tajir nih. Nah, itu kan tajir artinya sugih, ya. Tapi tajir artinya pedagang. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya, sugih. Kemudian ad-dukkanu maftuhun, warung itu buka. Dukkan artinya warung atau toko. Warung atau toko. Ad-dukkanu maftuhun, di depan masjid ada warung. Nah, kita tunjuk warung itu. Ad-dukkanu maftuhun, warung itu buka. Tutup, bahasa Arabnya apa? Nah, kita tambah lawan katanya biar langsung banyak. Biar ada sedikit tambahan lah. Maftuh buka. Kalau tutup mughlaqun. Mughlaqun. Mughlaq tutup. Misalnya di masjid kita ada warung tapi tutup warungnya, lalu kata kita ad-dukkanu mughlaqun. Toko itu atau warung itu tutup. Nomor 9, al-waladu faqirun. Depan masjid ada keranakan, rabit-rabit bajunya. Lalu kata kita tunjuk al-waladu faqirun. Anak itu fakir. Anak itu miskin. 10, at-tuffahu ladhidhun. Ya. Apel itu enak, laziz. Nah, kata Ustazullah, laziz nih jar. Itu diambil dari kata ini, tapi pakai za. At-tuffahu ladhidhun. Apel itu lezat atau enak. Ya. Lezat atau enak. Jadi lezat itu serapan dari bahasa Arab, ladhidhun. Kemudian diserap bahasa Indonesianya lezat. Apel itu lezat. Terakhir nomor 11, at-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Apa arti tabib tawil? Dokter itu bukan panjang ya. Dokter itu tinggi. Jadi tawil ini bisa panjang, bisa tinggi. Ya. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Ada dua orang, seikong profesinya dokter, bepandiran lawan guru. Nah, yang dokter tertinggi daripada guru. Lalu kata kita, at-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada? Akan ada? Ada ya, silahkan. Ustaz, tadi kan contoh kalimatnya kebanyakan muzakar ya? Ya. Terus tadi kan ada kasih contoh kurosatun. Ya. Kurosatun kan termasuk mu'anats ya? Ya, mu'anats. Itu untuk kalimat belakangnya itu memakai mu'anats juga atau gimana? Ya, harus memakai mu'anats juga. Jadi disesuaikan ya. Misalnya, al-qalamu jadidun. Pulpen itu baru. Nah, al-qalam dia muzakar. Dia muzakar. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutoh. Tak seperti ini. Ini namanya tak marbutoh. Tak bulat. Tak mar. Kebanyakan sudah. Mana anunya? Tak itu ada dua. Ada maftuhah dan ada marbutoh. Ini namanya tak yang terikat. Bahasa Arabnya mar. Butoh. Dia enggak terbuka. Marbutoh. Nah, tak marbut, ingatkan marbut, marbut maksudnya marbutoh. Kalau ada di dalam kalimat tak seperti ini di akhir kalimat, maka dia mu'annats. Seperti kurrosatun, seperti papan tulis sabburatun ya. Maka kalau kita ingin menggunakan kalimat yang ada mu'annatsnya, tanda mu'annats ini, maka kalimat setelahnya juga harus mu'annats. Contoh buku ya. Buku itu baru. Baru bahasa Arabnya jadi dun. Tinggal ditambah al-qurrasatu jadi datun. Ada taknya juga. Al-qurra harus pakai alif lam. Al-qurrasatu jadi datun. Ini tinggal dikias ke kalimat-kalimat yang lain. Buku itu kotor. Kotor bahasa Arabnya apa? Wasikhun. Al-kurrasatu wasikhatun. Buku itu bagus, indah. Al-kurrasatu jamilatun. Nah, tinggal ditambah pak ini. Harus sama ya. Kalau kalimatnya muannats. Yang kita pelajari tadi mudzakkar semua. Dia enggak ada taknya ini. Enggak ada tak marbutoh. Tak marbutoh ya. Nah, kalau tak ini di sini yang terbuka ini. Nah, ini beda lagi namanya. Tak maftuhah. Tak maftuhah, tak yang terbuka. Seperti at-taibu, taubat, tak di awalnya. Ya. Seperti at-taibu, kemudian tijar, tajir ya. Itu kan taknya namanya tak maftuhah. Ini bukan menunjukkan muannas. Yang menunjukkan muannas adalah tak marbutoh yang letaknya di akhir kalimat. Maka juga kawannya juga harus pakai tak marbutoh. Contoh seperti al-qurrasatu jadidatun atau buku itu terbuka. Maka ini kan ulun tunjuk buku ini terbuka. Bahasa Arabnya apa? Al-qurrasatu maftuhatun. Maftuhatun juga ada taknya. Ya, bisa dipahami? Ya, di sini belum nanti. Tapi kada apa-apa sedikit tentang muannas. Ya, latihan yang berikutnya adalah iqra waktub ma'a dabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah disertai menulis akhir-akhir kalimat atau menyebutkan akhir-akhir kalimat. Maksudnya akhir kalimat itu harokatnya bagaimana? Ya. Silakan, langsung dua ya. Berikutnya siapa? Tadi terakhir siapa? Yang terakhir siapa tadi, yuk? Keringat lagi. Ummu Mahesa sudah? Sudah. Ummu Bella? Yang kedua. Ini yang kedua lagi. Sudah. Ummu Faqih? Belum. Ya. Baca dua kalimat. Gimana bacaannya? Dua kata. Alba at atta artinya apa? Albabu. Ya. Pedagang ya. Albabu pintu, at-tajiru pedagang. Kemudian Mbak Ratna dua di sampingnya. Ya. Artinya ya, an-najmu bintang, al-qamaru bulan. Ummu Syahril ada? Ummu Abdurrahman. Dua setelahnya. Ya. At ya, silakan pakai mikrofon. Ya, sudah? Aldiku. Nah, enggak, bukan Aldiku. Kemarin kita menyebutkan Syamsiyah, alif lam Syamsiyah dan alif lam Al-Qamariyah. Yang benar gimana? Adiku. Ya, adiku. Adiku. Terus satunya? Al-ma'u. Artinya apa adiku? Ayam. Ayam apa? Ayam jago. Ya, ayam ada dua. Al-ma'u artinya? Air. Air. Adiku ya, bukan al-diku, tapi adiku. Pakai tasydid dalnya. Alif lam syamsiyah. Kemudian bawahnya sebelah kanan di bawahnya ummu Mbak Lida ada? Kereda? Ada, ya. Baca dua yang berikutnya, yang di bawah al-babu. Artinya apa? Ya. Dua sampingnya Mbak Rizka. Hah? Ar? Al-masjidu ar-rijalu. Salah. Yang kedua salah. Ar-rajulu. Ya, artinya apa? Al-masjidu masjid, ar-rajulu seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki yang dewasa. Kemudian Ibu Sekarsih ada Mbak Yunita. Dua terakhir. As-sukkaru al-waraku. Artinya? Gula dan daun. As-sukkaru al-waraku, iya. Gula dan daun. Nah, latihan berikutnya ini mencocokkan kalimat yang sesuai yang sebelumnya sudah kita terjemahkan ya. Tinggal pia mencari-cari yang cocok yang mana. Terserah, yang penting cocok. Imla'il faragha, isilah yang kosong. Fima yali, yang berikut. Isilah kosong yang berikut. Biwad'i kalimatin munasibah, dengan meletakkan kalimat yang cocok atau sesuai. Berikutnya Mbak Yola ada? Ada? Ya, mikrofonnya ambil. Nomor 2, hulwun, manis. Nah, yang manis itu apa? Terserah pian, yang penting manis. Ya? Mikrofonnya ada? Ya. Nomor 2, Kak Ustaz. Ya. At-ta'amu hulwa. Artinya? Makanan itu manis. Ya, at-ta'amu hulwun. Makanan itu manis. At-ta'am bahasa Arabnya at-ta'amu. Seperti ini ya. Artinya makanan. Makanan itu manis. Temakan bebek tapi bermadu, ada madunya, makanya manis bebeknya. Contoh yang lain, nomor 3, maridun, garing. Mbak Asti ada? Enggak ada. Ibu Haji Siti Fauziah, nomor 3, maridun, sakit. Nah, yang sakit siapa? Terserah pian. Enggak bisa. Ada alif lam, ada tanwin. Al? Ya. Mari. Ya. Al waladu maridun. Anak itu sakit. Mbak Desi Ummu Kanaya nomor 1. Goniun artinya apa goniun? Sugih atau kaya. Nah, siapa yang sugih? Suami ulun sugih misalnya, bisa. Ya, at-tajiru goniyun, pedagang itu kaya. Kalau misalnya bang, contoh yang lain, seorang imam itu sugih. Al-imamu goniyun. Kemudian Ummu Zaki nomor 4. Silakan. Ya. Ladzidun artinya apa ladzid? Enak atau lezat. Nah, yang lezat itu apa? Artinya? Ya. Al-khubzu ladhidun, roti itu enak. Jadi roti bahasa Arabnya al-khubzu. Lihat di sini, nah di atas. Al-khubzu roti. Roti itu enak. Kemudian Berikutnya tawilun. Nah, tinggi atau panjang terserah pian. Yang penting sesuai dengan kalimatnya. Berikutnya sudah habis dari atas lagi, umunada. Ar-rajulu tawilun artinya pria itu tinggi. Bukan panjang ya, tapi tinggi. Nomor 6. Nah, kebalikan dari tinggi, ummu qanita. Ya, dokter itu pendek. Handap lah. Kercocok malah. Bahasa Banjarnya apa? Pendek itu handap. Tapi untuk makhluk hidup kercocok. Anak itu handap. Randah. Ya, kemudian nah ini mencocokkan kalimat mana yang sesuai antara A dengan B, ya. Sesuai antara A dan B. Kita terjemahkan itu ikhtar ya, bukan ikhtaz, itu salah. Itu ro-nya enggak ada titik, tapi ikhtar, bukan ikhtaz. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibul kalimatal lati fil qa'imati hamzah. Ikhtar kalimatan minal qa'imati ba tunasibu al kalimata allati fil qa'imati alif atau hamzah. Jadi mencocokkan A dengan B. Belum terjemahkan, ikhtar pilihlah kalimatan, satu kalimat minal qa'imati B dari daftar B. Qa'imah itu B. Nah, qa'imah itu daftar ya. Daftar harga, apa bahasa Arabnya? Tambahan. Biar banyak kosakata. Tulis aja. Nah, pian bertukar banyak daftarnya. Nah, bahasa Arabnya adalah qaimatul as'ar, daftar harga. Qaimatul as'ar, daftar harga. Ini harganya si ini. Selebaran Indomaret misalnya, harganya macam-macam disebutkannya, maka bahasa Arabnya adalah qaimatul as'ar. Daftar harga. Pakai F. Daftar harga. Pakai P apa pakai F ya? F ya. Daftar harga. Qaimatul as'ar. Qaimatul as'ar. Jadi qaimah itu daftar. Pilihlah satu kalimat dari daftar B yang sesuai kalimat yang di daftar alif. Tunasibu yang sesuai kalimat yang di daftar alif. Dicocokkan antara A dan B. Ya, berikutnya ummu qanita, ummu daffa. Nomor 3, at-tuffahu. Apa arti tuffah? Apa? Apel itu apa? Yang sesuai ya. Nomor 3 silakan, ummu daffa. Artinya, nah, ya. Jadi pian seperti ini kan, tufah di sini, ladid di sini. Tinggal dikasih, nah, garis ya, yang cocok. Tinggal dikasih garis. Kemudian yang berikutnya ummu azlan, nomor 2. Ad-dukkanu. Ya? Ad-dukkanu maftuhun, ya. Warung itu buka atau toko itu buka. Kemudian berikutnya ummu salsabila, nomor 1. Artinya sakit ya. Kemudian berikutnya ummu Hanania, nomor 4. Harun ya. Air itu panas. Sebenarnya juga bisa al-ma'u ladzidzun, air itu lezat. Tapi yang cocoknya adalah panas karena lezat nanti dia larinya ke apel tadi. Kemudian ummu Gania, nomor 5. Al-hajaru. Ya, saki artinya ya batu itu berat. Terakhir, sisanya lagi Ummu Abid. Oh enggak ada. Ini Ummu Arfa. Al-qalamu. Ya, al-qalamu maksurun artinya pulpen itu patah. Ya, pulpen itu patah. Kemudian al-kalimatul jadidah, kalimat yang baru. Hulwun manis. Nah, kalau pahit apa pahit? Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran sekalipun pahit. Pahit bahasa Arabnya murrun. Ya. Teh itu pahit. Dicampur kopi pahit jadinya. Maka pahit bahasa Arabnya murrun. Murrun pahit. Kemudian maridun sakit atau garing. Ya, kucing itu sakit bisa. Ad-dukanu warung atau toko ya, dukan. Warung atau toko. Nah, tetapi di Arab Saudi, warung itu, dukan ini enggak dipakai. Enggak dipakai oleh orang Arab. Maka warung itu bahasa Arabnya ini tambahan. Warung, kalau pian umroh misalnya atau haji, ya, mudah-mudahan beratakan kawa, maka warung itu di sana tulisannya adalah baqalah. Baqalah ila baqalah, baqalah ya. Baqalah itu warung. Jadi bukan dukan. Kalau ada tulisan baqalah itu berarti warung, isinya ya kayak warung, mie ada, gandum, sayur juga ada. Itu di sana ya, di Arab Saudi. Yang dipakai bukan dukan tapi baqalah, warung. Kemudian ghaniyun kaya atau sugih. Ya. Termasuk nama Allah Al-Ghani, Abdul Ghani. Kemudian tawilun tinggi atau panjang, ini tergantung kalimat. Bangku itu panjang, panjang misalnya, maka bahasa Arabnya al-kursiyu tawilun. Kemudian orang itu tinggi, bukan orang itu panjang ya. Ar-rajulu tawilun. Fakirun fakir atau miskin. Qasirun pendek. At-tuffahu apel. Itu te-nya kasih tasydid. Huruf ta-nya kasih tasydid. At-tuffahu apel. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini banyak latihan ya. Banyak latihan dan banyak kosakata. Ya. Nah, berikutnya masih ada waktu. Kalau enggak ada pertanyaan langsung kita ke halaman berikutnya, halaman 19. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin tentang alif lam. Alif lam terbagi dua. Ada alif lam al-qamariyah dan ada alif lam asy-syamsiyah. Nah, tinggal kita mengetahui yang mana huruf-huruf qamariyah, yang mana huruf-huruf syamsiyah. Jadi alif lam terbagi dua. Al terbagi dua. Ada namanya alif lam al-qamariyah. Al-qamariyah. Ada asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah. Kalau al-qamariyah maka jangan dibaca syamsiyah, seperti al-qalamu. Jangan dibaca aq-qalamu, salah. Ya. Al-qalamu. Maka huruf q dinamakan huruf qamariyah. Karena lamnya dibaca sukun, bukan aq-qalamu tapi al-qalamu. Maka kofnya namanya kof huruf komariyah. Contoh syamsiyah ta ya, at ta ibu. Maka ta jangan dibaca al ta ibu salah, tapi pakai tasydid taknya. Alif lamnya kada dibaca. At ta ibu, maka ta huruf syamsiyah. Baru kita mengenal apa aja huruf qamariyah yang lamnya dibaca sukun, al-qalamu, al-kitabu. Kemudian apa saja huruf-huruf syamsiyah yang dibaca tasydid. Halaman 19. Al-huruful qamariyatu wal-hurufus syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah yang lamnya dibaca sukun, al-kitabu, al-qalamu, alhamdu. Itu namanya huruf-huruf qamariyah. Dan huruf-huruf syamsiyah yang hurufnya dibaca sukun, at-ta'ibu, as-sakinu, dan yang lainnya. Apa saja huruf-huruf qamariyah dan apa saja huruf-huruf syamsiyah? Yang pertama, al-huruful qamariyah ada 14. Ada 14. Yang pertama, hamzah. Contohnya, al-abu. Contoh yang lain, kelinci bahasa Arabnya apa kelinci? Al-arnabu. Maka jangan dibaca al, jangan dibaca apa? Jangan dibaca tasydid ya, enggak bisa ya. Jadi lamnya dibaca sukun. Al abu ya, al arnabu. Kemudian huruf yang kedua ba, al babu. Salah kalau dibaca ababu, tapi al babu. Lamnya dibaca sukun. Contoh yang lain, yang huruf awalnya ba, bis basmalah. Al-basmalatu, al-basmalatu. Yang ketiga huruf jim, al-jannatu, al-jinnu. Maka jangan dibaca al-jannatu, al-jinnu, tapi lamnya dibaca sukun. Ha, contohnya al-himaru. Jangan dibaca ah-himaru, tapi al-himaru. Contoh yang lain, al-hilmu, al-halimu. Huruf yang berikutnya kha, contohnya al-khubzu, artinya roti. Al-khubzu artinya roti. Huruf qomariyah berikutnya ain, al-ainu, artinya mata. Al-ainu artinya mata. Contoh yang huruf berikutnya huruf ghain. Contohnya al-ghada'u. Al-ghada'u artinya ghada'an wa asyian, pagi. Al-ghada'u artinya apa? Pagi. Maka jangan dibaca al-ghada'u, tapi al-ghada'u. Huruf qomariyah yang ke-8 al-fa. Contohnya al-famu artinya mulut. Al-famu mulut. Yang ke-9 qa. Contohnya al-qamaru. Lamnya dibaca sukun, jangan aq-qamaru. Artinya bulan. Kaf al-kalbu artinya anjing. Al-kitabu, jangan dibaca aq-kalbu atau aq-kitabu. Al-ma'u huruf mim. Al-ma'u artinya air. Yang ke-12 al-wawu. Contohnya al-waladu, al-wildanu. Nah, huruf wawunya dibaca biasa. Kemudian qomariyah berikutnya huruf ha, ha besar. Al-hawa'u artinya udara. Al-hawa'u. Yang terakhir huruf ya. Al-yadu, al-yaminu, al-yumna. Maka ya-nya tanpa dibaca tasydid, bukan ayyadu, salah. Nah, 14 ini dari hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qa, kaf, mim, waw, ha, dan ya, namanya huruf-huruf qamariyah. Kalau dimasuki alif lam, maka hurufnya dibaca. Dibaca tanpa tasydid. Lamnya dibaca sukun. Al-abu, al-babu, bukan ab-babu, tapi al-babu. Nah, 14 huruf ini namanya huruf qamariyah. Sampingnya ada huruf syamsiyah. Syamsiyah lamnya tidak dibaca, tapi hurufnya dibaca tasydid. Contohnya at-tajiru huruf ta, at-tajiru, at-tijaratu, at-taibu. Salah kalau dibaca Al-tajiru, al-tijaratu, al-taibu salah. Maka ta-nya dibaca tashdid. Huruf yang kedua tha, contohnya as-saubu, as-siyabatu, ya. Salah kalau dibaca al-saubu, tapi as-saubu. Ya. Habis kan kayu. Ini selesaikan kah? Sudah setengah 12 deh. Selesaikanlah. Ya. Yang mana? Oh ya, at-tajiru pedagang, as-saubu baju. As-saubu baju. Al-yadu tadi tangan. Al-yad tangan. Nomor 14 yang Qomariyah tadi, al-yadu tangan. Kemudian as-saubu baju. Ad-diku ayam jantan. Jangan al-diku salah, tapi ad-diku. Huruf za, az-zahabu emas, golden. Az-zahabu emas. Ya, jangan dibaca al-zahabu salah, tapi az-zahabu. Kemudian huruf ra, contoh ar-rajulu, seorang laki-laki. Salah kalau dibaca al-rajulu. Seperti ada nama travel ya, al-ta'if, itu secara huruf bahasa Arabnya salah. Yang benarnya at-ta'if, bukan al-ta'if. Kemudian huruf za, az-zahratu bunga. Az-zahrah bunga. Bukan salah kalau al-zahratu, tapi zanya pakai tasydid. As-samak huruf sin, as-samaku ikan, iwak. As-samak ikan. Nah, salah kalau dibaca al-samaku, tapi as-samaku. As-sikinu sama. Shin as-syamsu matahari. As-syamsu matahari. So as-saduru dada. Meletakkan kedua tangan dalam sholat di dada. Fawqas sadri, di atas dada. Kemudian bo, ad-dhaifu tamu. Tamu. Ada tamu jar. Nah, ad-dhaifu. Bukan al-dhaifu salah dibacanya, tapi ad-dhaifu dibaca tasydid. Huruf ta, at-talibu, siswa atau pelajar laki-laki ya. At-talibu. Nah, salah kalau dibaca al-talibu. At-taifu. Nah, salah dibaca al-taifu, tapi at-taifu. Kemudian huruf dha, adh-dhahru, artinya punggung. Nah, awak kita itu punggung. Kalau adh-dhuhru waktu zuhur, kalau dha-nya dhammah, tapi dha-nya fathah, adh-dhuhru artinya punggung. Punggung, awak belakang. Kemudian huruf lam, al-lahmu, daging. Laham artinya daging, beef. Terakhir huruf nun, an-najmu, artinya bin, bintang. 14 huruf ini, ta, tha, da, za, ro, za, sa, sha, so, do, to, do, la, na, huruf-huruf syamsiyah. Yang mana kalau dia dimasuki alif lam, maka huruf tersebut dibaca tasydid dan lamnya tidak dibaca. At-ta'ibu salah kalau al-ta'ibu. As-saubu salah kalau al-saubu, karena ini huruf-huruf syamsiyah. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ustaz, ya. Yang al-ghuda'u itu? Ya. Kalau di literatur lain diartikan makan siang. Makan siang. Al-ghuda. Godaan wa asyian. Makan siang ya. Makan siang bisa ya. Pian garis miring makan siang. Garis miring makan siang. Ya. Coba ulun cari. Bisa ulun yang salah. Makan siang ya benar. Tapi kalau pagi tadi coba ulun cari lagi. Godan besok ya. Goda'a wa asyia di Al-Quran kayaknya ada. Kalau kada khilaf ya. Ya, pokoknya al-ghada'u makan siang itu benar. Kalau pagi tadi cari lagi. Ghada'an wa syiyan. Nah, Di surah Al-Kahfi ada falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda ana ghoda ana. Ya, berarti ulun yang salah ya. Berarti al-ghoda'u tadi makan siang. Bukan pagi ya. Ya. Pian coret aja al-ghoda makan siang. Kalau makan malam apa bahasa Arabnya? Asya. Asyaun. Kalau isyaun waktu isya. Kalau fathah asyaun makan malam. Ya, ada lagi? Goda ya. Ya, makanan ya, makanan siang. Goda. Ada lagi? Ya, godan. Enggak ada? Ya, sudah. Kalau enggak ada, insya Allah kita pertemuan berikutnya latihan ya. Jadi masya Allah banyak latihan, banyak kosa kata. Yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi, yang pertama alif lam, makna alif lam ya. Alif lam makna khusus tertentu. Ketika ulun tunjuk ada ayam jantan, maka bahasa Arabnya adalah ad-diku. Maka ayam itu terkhusus kepada ulun yang tunjuk, ulun tentukan ad-diku ayam jantan itu. Nah, berarti terkhusus tertentu. Itu makna alif lam tadi. Kemudian kita juga belajar membaca dua kalimat yang tidak berharokat. Bagaimana yang pakai alif lam dan bagaimana yang pakai tanwin. Kemudian juga kita tadi mencocoki latihan-latihan. Kemudian yang terakhir masalah alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Huruf qomariyah ada 14, huruf syamsiyah juga ada 14. Jadi bagaimana bacanya juga harus tahu. Kalau ta maka pakai tasydid at-taibu. Kalau ha maka pakai lam al-hilmu. Tidak boleh pakai tasydid ya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Maka kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.